berpikir panjang akibatnya mengecewakanmu. Tapi bukan itu caranya, perlakukan aku. Tiada kesempatan untuk bicara, kau tinggal aku. Berdoa seia sekata.